Ketika kau tertawa, ku pandang dengan pasti. Oh, dirimu menarik hatiku. Dan biarkan ku menatapmu dengan perasaanku yang menggebu tiada henti. Andaikan kau mengerti perasaanku saat ini, namun engkau tak mengerti itu. Aku pemuja mu di sini yang tak engkau kenali. Sedikit pun sebersih pun ini. Dan biarkan ku menatapmu dengan perasaanku yang menggebu tiada henti. Andaikan engkau mengerti perasaanku saat ini, namun engkau tak mengerti itu. Menyusuri ruang hatimu yang kekal, tak dapat ku sentuh. Aku pemujamu di sini yang tak engkau kenali. Sedikit pun sepercik pun ini. Dan biarkan ku menatapmu dengan perasaanku yang menggebu tiada henti. Andaikan kau mengerti perasaanku saat ini, namun engkau tak mengerti itu. Menyusuri ruang hatimu yang kekal, tak dapat ku sentuh. Semua ini hanyalah angan-anganku yang terlalu jauh. Tak adakah feeling dirimu saat aku mencoba melayu? Semua ini hanyalah angan-anganku yang terlalu jauh.